Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-76 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan masuk insyaallah pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah SWT. Dan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki ketinggian zat. Zat Allah SWT adalah maha tinggi. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ulu banyak sekali. Ya, bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan lebih dari 1000 dalil. Lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat ulu, yaitu memiliki sifat ketinggian. Dan sifat ulu berbeda dengan sifat istiwa. Kalau sifat istiwa ini adalah sifat fi'liyah khabariyah. Adapun sifat ulu, sifat ketinggian bagi Allah, makin adalah sifat dzatiyah. Sejak dahulu Allah SWT maha tinggi. Sejak dahulu Allah SWT memiliki sifat ulu, tidak berkaitan dengan masyiatullah. Kemudian yang kedua, sifat ini adalah sifat aqliyah. Artinya ditetapkan dengan dalil. Dalil menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi dan memiliki sifat ulu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan secara akal Allah SWT dialah yang memiliki sifat ulu, karena sifat ulu ini adalah sifat kesempurnaan. Adapun sifat as-sufl, itu kerendahan, makanya adalah sifat kekurangan. Maka Allah SWT dialah yang disucikan dari seluruh sifat kekurangan. Dan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah ini, selain dia adalah dengan Al-Quran dan hadis dan juga akal, maka dia adalah fitrah. Ya, fitrah makhluk meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki sifat tinggi. Sehingga mereka ketika berdoa menengadahkan tangan mereka ke atas, dan ketika mereka mendapatkan musibah, bencana, mereka mengangkat mata mereka ke atas. Allah SWT mengatakan, menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sering membolak-balikkan pandangannya ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bagaimana wajahmu bolak-balik memandang ke langit. Itu beliau menginginkan seandainya kiblah ini diubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Makanya adalah fitrah manusia yang mereka meyakini bahwasanya Allah SWT di atas. Bahkan makhluk selain manusia seperti hewan-hewan pun mereka juga meyakini bahwasanya Allah SWT, Rabb mereka, berada di atas. Menunjukkan bahwasanya sifat ulu bagi Allah ini bukan hanya ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis, tapi juga dari akal dan juga dari fitrah manusia. Baik, kemudian boleh mendatangkan firman Allah wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jal, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mutawaffik. Baik. Apa yang dimaksud dengan mutawaffika di sini? Karena yang kita tahu bahwasanya wafah artinya adalah meninggal. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan kamu dan mengangkatmu. Apakah maknanya? Ketika beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, beliau dalam keadaan mati? Jawabannya tidak. Makna mutawaffika di sini adalah munawwimuka, yaitu menidurkan dirimu. Ya, ditidurkan oleh Allah SWT, kemudian Allah angkat beliau ke atas. Dan al-wafah maknanya ada dua. Maknanya terkadang al-maut, yaitu kematian, dan terkadang maknanya adalah tidur. Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْنِ. Dan dialah Allah SWT yang telah mewafatkan kalian di malam hari. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Tapi apa maksudnya mewafatkan kalian di malam hari? Maksudnya adalah menidurkan kalian. Jadi yatawaffa terkadang maknanya adalah menidurkan. Sehingga dalam doa, doa ketika kita mau tidur, kita mengatakan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, amut, aku meninggal dunia. Maksudnya adalah anan, itu aku tidur. Sehingga di sini jelas bagi kita bahwasanya terkadang tidur dinamakan dengan al-maut, sehingga kita memahami firman Allah inni mutawaffika, yaitu aku menidurkan dirimu, ya, menjadikan kamu tidur, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepada diriku. Ini Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Imran yang menunjukkan kepada kita, pertama, bahwasanya Allah SWT berada di atas. Karena Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat dirimu. Apa yang dimaksud dengan rafa'? Mengangkat, dan mengangkat dari bawah menuju ke atas. Maka ini adalah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Nabi Isa AS diangkat oleh Allah SWT dalam keadaan masih hidup dan ditidurkan oleh Allah Azza wa Jal, dan sekarang beliau masih dalam keadaan hidup, dan kelak menjelang datangnya hari kiamat Allah SWT akan menurunkan Nabi Isa AS kembali dan hidup beberapa waktu di permukaan bumi, kemudian meninggal dan akan diurus jenazahnya oleh kaum muslimin. Baik, ada yang mengatakan bahwasanya makna rafi'uka di sini adalah kami akan mengangkat derajatmu. Ini kerjaan orang-orang yang suka mentakwil demikian. Oh enggak, ini maknanya adalah mengangkat derajat. Rafi'uka maksudnya adalah mengangkat derajatmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia adalah seorang yang memiliki keutamaan di dunia maupun di akhirat, dan dia adalah termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini ucapan mereka, dan ini adalah takwil yang batil. Dan di antara hal yang menunjukkan batilnya takwil ini, karena setelah firman Allah wa rafi'uka ada ucapan ilayya, kepadaku. Dan ucapan seperti ini atau kalimat ini ilayya enggak bisa di sini ditakwil menjadi mengangkat derajat. Ya, rafi'uka ilayya enggak bisa ditakwil rafi' di sini dengan mengangkat derajat, karena di sini ada ilayya, kepadaku. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang berada di atas, dan Allah SWT mengangkat Nabi Isa AS dari bumi menuju kepadanya, ke atas, kepada Allah SWT. Dan ini adalah bantahan bagi orang Yahudi sekaligus orang Nasrani. Bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak zina dan dia bukan Rasul. Kemudian bantahan bagi orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa AS dialah yang disalib dan beliau datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang sahih adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini, dan ini adalah keyakinan kaum muslimin bahwasanya Allah SWT telah mengangkat Nabi Isa AS ke atas. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan firman Allah Barrafa'ahullahu ilaih, akan tetapi Allah SWT dialah yang mengangkat Nabi Isa ilaihi, kepadanya. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya, Allah SWT menceritakan tentang Nabi Isa AS. Ya, dalam surat An-Nisa di sini, ya, Allah SWT mengatakan wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Dan ucapan mereka itu orang-orang Yahudi, sesungguhnya kamilah yang membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya, akan tetapi diserupakan untuk mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa dalam keadaan ragu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann, mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidaklah membunuh Nabi Isa AS dalam keadaan yakin. Jadi orang yang disalib dan dibunuh tadi, mereka membunuhnya dalam keadaan mereka masih ragu, ini Isa atau bukan. Sudah berlalu ketika kita membahas tentang sifat makar bagi Allah SWT. Wa makaru wa makarallah, bagaimana Allah SWT membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Kemudian Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaih, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ilaihi yaitu kepada Allah Azza wa Jal. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah SWT dialah yang maha mulia dan maha bijaksana. Berarti ayat ini juga bisa menjadi dalil bahwasanya Allah SWT berada di atas. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai